الذين سعدوا ففي الجنة. Orang-orang yang suidu, yang bahagia, di mana mereka? Fil jannah. Di jannah. Ya. Menunjukkan kata furlama, a'adhamu sa'adah al-jannah. Sebaik-baik atau sebesar-besarnya kebahagiaan adalah jannah. Kama a'adhamu sa'adah an-nar. Sebagaimana sebesar-besarnya kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan adalah neraka. Ini jannah. Dengan seseorang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia mendapatkan jannah. Kenapa? Karena ilmu itu akan membimbing dia, menunjukkan dia ke jalan yang baik, ya. Ke jalan yang selayaknya dia tempuh, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dia bisa mengetahuinya dengan ilmu. Dia akan beribadah kepada Allah SWT dengan benar jika didasari dengan ilmu. Sehingga pantas ilmu itu akan apa? Menghantarkan dia ke dalam jannah. Jadi, karena dia akan beribadah di atas ilmu. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka yang tidak mempelajari ilmu, mereka yang tidak mempelajari Quran dan sunnah, jelas mereka enggak mampu dan enggak akan bisa berjalan di jalan Rasul. Maka niscaya mereka akan menyesal yaumul qiyamah. Niscaya mereka akan berkata dengan kalimat yang Allah katakan, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Duhai kiranya aku menjalani jalan Rasul, niscaya aku akan selamat. Sampai dia menyesal, wahai kiranya aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku, setelah datang hidayah kepadaku. Khonifidina azakumullah. Berarti yang digambarkan adalah penyesalan orang yang tidak mau menjalani jalan Rasul, enggak mau mempelajari dan mengerti tentang Quran wa sunnah, karena terbawa oleh teman-temannya, karena terbawa oleh orang-orang yang di sebelahnya, oleh orang-orang yang dekat dengannya, maka mereka menyesal. Dan Allah katakan tentang mereka, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Imam Abdul Karim bin Rashid rahimahullahu taala berkata, aku pernah berada di majlis Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada yang menangis dengan mengeraskan tangisannya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya sekarang setan telah membuat menangis orang ini.